Adikku yang manis, selamat jumpa lagi. Kali ini, kakak datang dengan membawa cerita yang bagus sekali. Kalian pernah mendengar tentang suku bangsa Indian? Iya, mereka adalah suku bangsa berkulit merah yang merupakan penduduk asli benua Amerika. Nah, kalian akan kakak ajak ke sana untuk melihat kisah yang terjadi dalam cerita yang berjudul Pahlawan Ogalala. Sebuah padang rumput yang luas dan penuh bukit-bukit yang berbatu, hiduplah sekelompok suku Indian. Mereka mendiami kemah-kemah berbentuk runcing yang terbuat dari kulit hewan. Mereka adalah kelompok suku Indian Ogalala yang sangat suka berperang. Hari itu, suku Ogalala tampak sedang berkumpul sambil menyalakan api unggun dengan dipimpin oleh kepala suku mereka yang bernama Onowuwu. Oi, rakyatku suku Ogalala! Aku Onowuwu, pimpinan kalian, hari ini mau berbicara. Dengarkanlah! Diam! Besok kita akan menyerang suku Mohawk. Kita akan mengalahkan mereka dan merampas semua harta mereka. Untuk itu, sekarang kita akan mengadakan tarian perang. Semoga Manitou yang agung memberi perlindungan dan kekuatan. Sekarang, ayo kita adakan tarian perang. Hidup suku Ogalala! Maka mulailah orang-orang Indian suku Ogalala itu menari melompat-lompat mengelilingi api unggun sambil mengacung-acungkan senjata-senjata mereka seraya memekik-mekik dengan riuh. Sementara itu di dalam kemah terdapat dua orang anak, yaitu Afayo dan Afila. Afayo adalah seorang anak lelaki yang sangat pandai melempar pisau. Sedangkan Afila adalah seorang gadis kecil yang sangat mahir memanah. Mereka adalah sepasang sahabat karib yang membenci peperangan. Afila? Ya? Kau dengar itu? Suku kita sudah bersiap-siap untuk berperang lagi. Kali ini mereka akan menyerang suku Mohak. Iya, ini semua gara-gara kepala suku kita yang selalu ingin berperang. Kita harus mencegahnya, Afayo. Benar, Afila. Kita harus mencegahnya. Kalau tidak, jumlah orang-orang suku kita akan semakin berkurang karena jadi korban perang. Iya. Ayo, kita menghadap kepala suku sekarang juga. Ayo dan Afila, apa yang kalian inginkan di sini? Kalian masih muda. Kalian belum diizinkan untuk ikut dalam pesta perang. Onowu, kepala suku kami yang perkasa. Kami berdua ingin hidup damai. Hentikanlah pesta perang ini dan hapuskan permusuhan di antara suku-suku bangsa Indian. Benar, Onowu. Kami anak-anak tidak menyukai peperangan. Perang antar suku hanya akan membuat kesengsaraan. Seluruh suku Ogalala sangat marah mendengar ucapan kedua anak muda itu. Begitu juga kepala suku. Wajah pemimpin itu tampak merah padam. Hei, apa yang kalian katakan? Kalian berani menasihati aku? Demi arwah-arwah pahlawan perang suku Ogalala, demi dewa-dewa perang, dan demi Manitou yang agung, perang antara suku kita melawan suku Mohak tidak dapat dibatalkan. Kau Afayo, dan juga kau Afila, pergi! Pergi kalian dari tempat ini! Kalian bisa membantu menyiapkan kuda-kuda kita untuk penyerangan esok hari. Cepat, pergi! Kita tidak bisa mencegah kepala suku. Kita harus mencari cara lain. Aku punya akal. Kita berdua menyelinap diam-diam dan pergi menuju perkemahan suku Mohak. Kita akan memberitahukan kepada mereka bahwa mereka akan diserang. Iya, aku setuju. Ayo, kita mengambil dua ekor kuda dan berangkat sekarang juga. Dengan mengendap-endap, Afayo dan Afila mendekati tempat kuda-kuda yang terpisah agak jauh dari tempat itu. Setelah menuntun kuda-kuda itu sampai pada jarak yang aman, maka kedua sahabat itu pun melompat ke atas punggung kuda dengan tangkas sambil membawa senjata yang mereka perlukan. Tak lama kemudian, mereka pun memacu kuda-kuda mereka. Setelah melintasi padang rumput yang luas dan melintasi bukit-bukit batu yang tandus, Maka sampailah mereka di sebuah sungai kecil. Apilah, kita berhenti dulu. Di tempat ini kita harus hati-hati. Di sini sering berkeliaran Indian suku Cherok yang ganas. Iya, suku Cherok yang sangat dendam pada suku kita, Ogalala. Iya. Karena sering dikalahkan dalam perang. Dan lagi, kau dengar suara apa itu? Suara beruang. Lihat, di sana itu ada anak kecil Indian yang akan dibunuh beruang. Cepat, Afayo. Kita harus menyelamatkan anak itu. Iya. Akan kulumpuhkan binatang itu dengan anak panahku. Dan aku akan membunuhnya dengan pisauku. Iya, iya. Tidak jauh dari tempat itu, tepat di tepi sungai yang berbatu-batu, tampak seorang anak Indian sedang berusaha memanjat tebing batu dan seekor beruang besar siap menerkamnya. Binatang buas itu tampak berdiri tegak di atas kedua kakinya dan melangkah mendekati anak itu, sambil mengangkat kedua kaki depannya yang berkuku tajam. Tepat pada saat itulah, Afayo dan Afila muncul. Afila, si gadis kecil Indian itu, segera memasang busur dan melepaskan anak panahnya. Anak panah itu melesat dan tepat menancap pada kaki belakang si beruang hingga binatang itu meraung kesakitan. Beruang ganas itu sangat marah. Ia membalik menuju ke arah Afayo dan Afila sambil memperlihatkan taring-taringnya yang tajam. Pada saat itulah, Afayo melemparkan pisaunya yang tepat menancap di jantung binatang itu hingga hewan buas itu jatuh tersungkur dan mati seketika. Lihat, Afila, beruang itu telah mati. Ayo, kita turun dari kuda dan mendekati anak itu. Tapi Afayo, anak itu kelihatannya ketakutan melihat kita. Hei, kenapa kau ketakutan melihat kami? Kau dari suku mana dan siapa namamu? Namaku Hase. Aku putra kepala suku Mohawk. Kalian pasti anak-anak dari suku Ogalala. Kalian adalah musuh suku kami. Aku benci kalian. Kau salah, Hase. Aku Afayo dan temanku ini Afila. Kami justru ingin menuju perkemahan kalian untuk memberitahu bahwa suku kami akan menyerang kalian besok. Benar, Hase. Kami tidak suka peperangan. Baik kalau gitu. Afayo, Afila, aku akan memberitahukan kepada ayahku. Kudaku ada di balik batu-batu itu. Aku pergi dulu. Hase, putra kepala suku Indian Mohawk itu, segera meninggalkan tempat itu menuju ke arah kudanya. Tetapi, sepeninggalnya anak Indian itu, tiba-tiba Afayo dan Afila dikejutkan oleh suara para penunggang kuda yang mendatangi mereka sambil menggeritkan pekik peperangan. Kita diserang! Lihat, orang-orang Indian dari suku lain menuju ke arah kita, Afayo! Celaka! Mereka adalah suku Cherok! Afayo dan Afila tidak sempat melarikan diri. Mereka telah dikurung oleh orang-orang suku Cherok yang bersenjata lengkap dengan wajah penuh hiasan warna-warni sebagai tanda siap berperang. Cherok akan menangkap dan membunuh kalian. Dari pakaian kalian dan bulu-bulu burung Raja Wali yang menghiasi kepala kalian. Aku tahu bahwa kalian anak-anak dari suku Ogalala, musuh kami. Etaya, kepala suku Cherok. Kami, anak-anak tidak memusuhi suku kalian. Kami cinta damai. Aku Etaya tidak percaya. Setiap orang suku Ogalala harus mati. Tangkap anak-anak ini! Dan Avila. Mereka ditangkap oleh suku Cherok yang terkenal ganas itu. Kedua anak itu diikat pada sebatang tonggak kayu dan akan dihukum mati dengan menggunakan tomahawk, yaitu kapak suku Indian. Senjata itu telah tergenggam di tangan Etaya, si kepala suku Cherok. Hei, kalian anak-anak suku Ogalala. Aku Etaya akan membunuh kalian dengan tomahawk ini. Menangislah untuk arwah-arwah kalian yang sebentar lagi akan melayang di alam kekal. Tidak! Kami tidak takut mati. Kami tidak takut dibunuh. Aku Afayo dan sahabatku Avila tidak menyukai peperangan dan pembunuhan. Kami anak-anak suku Ogalala pantang menangis. Etaya mulai mengangkat kapaknya. Afayo dan Avila menunggu dengan berani. Tetapi tiba-tiba terdengar suara barisan penunggang kuda yang datang dari arah bukit-bukit batu. Etaya si kepala suku Cherok terkejut. Pahlawan-pahlawan perang suku Mohawk, aku Etaya, kepala suku Cherok bertanya, apa maksud kalian datang kemari? Salam damai. Aku Haveri, kepala suku Mohawk, meminta supaya Etaya, kepala suku Cherok, tidak menghukum kedua anak itu. Haveri salah. Kedua anak ini adalah dari suku Ogalala, musuh suku Cherok dan suku Mohawk. Tidak. Kedua anak ini cinta damai. Mereka telah menyelamatkan putraku dari serangan beruang. Mereka harus dibebaskan. Putraku, Hase, bicaralah. Benar. Mereka adalah Afayo dan Avila yang telah menyelamatkan hidupku. Mereka saudaraku. Aku Etaya, kepala suku Cherok mengerti. Baik. Kedua anak ini akan dibebaskan. Tetapi harus ada jaminan bahwa suku Ogalala tidak akan menyerang kami. Pada keesokan harinya, kelompok Indian suku Mohawk dan suku Cherok memacu kuda-kuda mereka menuju perkemahan suku Ogalala. Afayo dan Avila serta ditemani Hase berada di depan barisan dengan menunggang kuda milik mereka. Kedua kelompok suku Indian itu membentuk pasukan dalam jumlah besar melintasi padang rumput. Winowuwu, kepala suku Ogallala, sangat terkejut ketika tiba-tiba melihat perkemahannya sudah dikepung oleh suku Mohawk dan suku Cherok, serta melihat Apayo dan Apila ada bersama mereka. Onowuwu sangat marah. Pimpinan kami, aku Ahpayo dan sahabatku Apila membawa damai dari suku Mohawk dan suku Cherok. Benar, Onowuwu. Aku Etaya, kepala suku Cherok, membawa damai yang ditawarkan oleh kedua anak ini. Kalau Onowuwu menolak, suku Cherok dan suku Mohawk akan bersama-sama menyerang suku Ogallala. Benar, Onowuwu. Kami membawa damai. Kedua anak ini telah menyelamatkan putraku dari serangan beruang. Kedua anak ini telah membuktikan bahwa sesama bangsa kulit merah suku Indian tidak boleh saling berperang. Kita harus bersatu supaya menjadi kuat. Onowuwu terdiam. Dia mulai sadar bahwa perang memang hanya akan membawa bencana dan perpecahan. Akhirnya, dia mencabut tomahawk yang terselip di pinggangnya dan melemparkannya ke tanah dan menancap di sana. Baik. Aku, Onowuwu, hari ini akan mengubur kapak peperangan. Dan kita akan bersama-sama mengisap pipa perdamaian. Dan hari ini, aku akan mengangkat Avayo dan Avila sebagai pahlawan perdamaian suku Ogallala. Dengan melalui berbagai rintangan, akhirnya Avayo dan Avila berhasil menjadi juru pendamai bagi bangsa Indian. Nah, kalian pun harus begitu. Jadilah juru pendamai dimanapun kalian berada. Hindarilah setiap pertengkaran dan permusuhan. Dengan begitu, kalian akan menjadi pahlawan perdamaian. Sampai jumpa lagi dalam cerita yang lain. Selamat berpisah dengan saya.